Dan kita memahami bersama bahwasanya pergaulan sangat memberikan pengaruh pada kehidupan seseorang. Ketika dia bergaul dengan pergaulan yang baik, bergaul dengan orang yang baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik pada dirinya. Dan sebaliknya, ketika seseorang bergaul, berteman dengan orang yang buruk, maka dia pun akan mendapatkan keburukan dari teman yang buruk tersebut. Dan hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minin aw mathalul jalisi salih wassu' kahamil miski wa nafikhil qir. Mathalu al-jalisi salih wassu' kahamil miski wa nafikhil qir." Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seperti seorang pandai besi. Bagaimana permisalan antara kedua orang ini? Rasulullah SAW melanjutkan, "Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tatba'a minhu wa imma an tajidu minhu rihan thayyibatan." Adapun seorang penjual minyak wangi, ketika engkau bergaul dan berteman dengannya, maka ada tiga kemungkinan yang engkau bisa dapatkan dari seorang penjual minyak wangi. Yang pertama, bisa jadi penjual minyak wangi ini memberikan minyak wanginya kepadamu. Atau jika dia tidak memberikan minyak wangi tersebut, engkau membeli darinya minyak wangi itu. Atau jika tidak, engkau tidak diberi, engkau pun tidak membeli, maka ada kemungkinan yang ketiga, yaitu engkau mendapatkan bau aroma yang harum ketika bersama dengannya. Demikianlah permisalan teman yang baik. Ketika engkau berteman dengannya, bergaul dengannya, maka akan memberikan pengaruh yang baik pada dirimu. Dan sebaliknya, Rasulullah SAW melanjutkan, "Wa nafikhul qir," adapun seorang pandai besi, ada dua kemungkinan yang engkau bisa dapatkan darinya. "Imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajidu minha minhu rihatan khabithatan." Kemungkinan yang pertama, dia akan membakar bajumu. Ketika engkau mendekati orang yang suka bermain-main dengan api. Karena seorang pandai besi, kebiasaan dia berada di dekat api. Bisa jadi dia akan membakar bajumu. Atau kemungkinan yang kedua, engkau mendapatkan aroma bau yang busuk ketika bersama dengan seorang pandai besi. Maka inilah permisalan teman duduk yang buruk. Oleh karena itulah, seorang muslim hendaknya benar-benar selektif di dalam memilih dan memilah siapa yang dijadikan teman akrab, teman yang selalu bersamanya. Tidak hanya sebatas teman, namun teman yang akrab, teman yang selalu bersama, berjalan bersama, makan bersama. Ketika seseorang tidak memilih teman yang baik dalam kehidupannya, maka dia akan menyesali dirinya di hari yang tidak ada gunanya penyesalan ketika itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ucapan orang-orang yang menyesali dirinya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Celaka aku pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, kalau seandainya dahulu saya tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku, sebagai teman akrabku. Dia menyesali dirinya, kenapa saya berteman dengannya, teman yang tidak memberikan kebaikan bagi diriku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh temanku ini telah menyesatkan aku dari peringatan yang sampai kepadaku, dari peringatan yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Telah sampai kepadanya peringatan, telah sampai kepadanya hujjah, dalil, namun dia tidak peduli, dia tidak menoleh kepada peringatan-peringatan tersebut. Dia lebih memilih mendengarkan temannya. Dia lebih memilih untuk selalu bersama dengan temannya, padahal temannya berjalan di atas jalan kesesatan. Dan dia mengakui hal itu. Ya, ketika di hari kiamat nanti, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia ini, temanku, teman dekat ini, ya, telah menyesatkan aku dari peringatan yang telah sampai kepadaku. Dan adalah syaitan tidak bisa memberikan pertolongan pada hari tersebut. Fala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itulah sangat penting bagi kita semua untuk memahami bersama bahwasanya dalam kehidupan ini kaum mukminin yang mereka saling cinta mencintai karena Allah, mereka saling sayang menyayangi karena Allah, mereka saling tolong menolong, bantu membantu karena Allah, dan demikianlah permisalan mukmin yang sejati yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad." Permisalan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai di antara mereka, dalam hal saling sayang menyayangi di antara mereka, saling bantu membantu di antara mereka, seperti permisalan satu tubuh, seperti permisalan satu tubuh, satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwan, jika ada salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, ya, tada'a sa'iru al-humma was-sahar, maka seluruh jasad itu akan merasakan nam, demam dan begadang. Satu anggota tubuh yang sakit, namun seluruhnya merasakan sakit tersebut. Itulah permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya kal-bunyan, seperti satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Ya. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang mukmin hendaknya bercermin terhadap saudaranya. Seorang mukmin benar-benar berusaha mencari mukmin yang baik agamanya. Dan itulah diantara adab etika dalam bergaul. Diantara etika adab dalam bergaul dan berteman adalah mu'asyaratu al-mawthuq bi dinihi wa amanatihi zahiran wa batinan. Yaitu bergaul dengan orang yang terpercaya agamanya. Bergaullah dengan orang yang terpercaya agamanya. Baik agamanya. Dan terpercaya sifat amanahnya. Zahiran wa batinan, baik secara lahir maupun batin. Maksudnya tidak hanya secara penampilan luar kelihatan bagus agamanya, ya, tapi secara batin bertolak belakang apa yang dia tampilkan dengan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Tidak demikian. Tidaklah seorang mukmin yang baik ketika dia hanya menampilkan baik dari sisi zahirnya, dari sisi lahiriahnya, namun tersembunyi sesuatu yang buruk di dalam kalbunya. Maka hendaklah engkau memilih teman yang baik agamanya, terpercaya agamanya. Dan terpercaya pula amanahnya. Secara lahir maupun batin. Fala haula wala quwwata illa billah. Mengapa demikian? Mengapa seorang muslim harus benar-benar selektif memilih dan memilah siapa teman yang harus diajak sebagai teman dekat, yang akrab, yang akan selalu bersamanya, yang dia selalu rindu berjumpa dengannya di dunia ini, dan juga dia berharap akan berjumpa dengannya di akhirat kelak nanti. Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita semua di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bisa dinilai dari agama temannya. Seseorang itu bisa dinilai dari agama temannya. Oleh karena itulah, falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itulah, hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Siapa yang pantas untuk saya jadikan teman akrab? Anda tidak perlu melihat bagaimana orang itu, bagaimana karakternya, bagaimana agamanya, baik atau tidaknya. Cukup Anda melihat siapa temannya. Iya kan? Siapa temannya? Fala haula wala quwata illa billah. Sebagaimana perkataan seorang penyair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Faqul qarinin bil maqarani yaqtadi. Anil mar'i la tas'al, tentang seseorang tidak perlu engkau tanya. Bagaimana orangnya ini? Baik atau tidaknya? Bagus agamanya atau tidak? Wasal an qarinihi. Ya, namun tanyakan tentang temannya. Siapa temannya? Siapa teman akrabnya? Man bitanatuhu? Siapa teman dekatnya? Fa kullu qarinin bil muqarani yattabi. Karena setiap orang itu akan mengikuti temannya. Tadinya dia orang yang temperamen, orang yang kasar. Namun alhamdulillah, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik. Bergaul dan berteman dengan orang-orang yang baik, sehingga dia pun menjadi orang yang baik, menjadi orang yang penyabar. Naam. Fala haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itulah, Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari hadis yang ma'ruf yang telah kita sebutkan. Rasulullah menyatakan, nam la tusahib illa mu'mina, la tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taki. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, kecuali dengan orang yang bagus agamanya, terpercaya agamanya, baik agamanya, mukmin yang baik, mukmin yang terpercaya secara lahir dan batin. Ada sebagian orang lahirnya bagus tapi batinnya jelek, rusak. Waliyadzubillah. Nasallahu salam wal afiyah. Jangan engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin. Mukmin yang baik. Mukmin yang secara lahir dan batin baik. Dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang taqiyun. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini pun semakna apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah syair, ya, yang dinisbahkan nam kepada beliau radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Jangan engkau berteman dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Jangan engkau berteman dengan orang yang bodoh. Jangan engkau berteman dengan orang yang buruk. Buruk perangainya. Ini peringatan. Wa iyyaka wa iyyahu. Hati-hatilah engkau dari orang tersebut. Ya, dari orang yang jahil ini. Orang yang kasar ini. Kasar lisannya. Kasar sikapnya, kasar perbuatannya. Tidak mencerminkan orang yang baik. Orang yang baik terlihat dari lisannya. Lisannya tidaklah dia mengucapkan kecuali ucapan yang baik. Dia tidak akan pernah menyinggung perasaan orang lain. Dan itu termasuk adab yang baik. Adab etika yang baik. Naam. Dalam bergaul. Bukan orang yang kasar. Bukan orang yang memiliki akhlak yang jelek. Perangai yang tidak terpuji. Allahul Musta'an. Kata Ali bin Abi Thalib, "Fakam min jahilin ardh haliman hina yalqahu." Berapa banyak orang yang bodoh? Orang yang bodoh, orang yang nam tidak mengikuti dalil, orang yang hanya menggunakan perasaannya. Nam orang yang fanatik, ta'assub, bodoh. Tidak paham, tidak ngerti. Ketika engkau berteman dengannya, fakam min jahilin adha haliman. Berapa banyak orang yang bodoh bisa ya memalingkan, menghancurkan orang yang halim. Ya. Menyimpangkan orang yang halim, orang yang santun, orang yang naam, yang sabar. Ya. Orang yang sabar, yang tadinya sabar, bisa terbawa sifat yang buruk dari orang yang jahil ini tadi. Orang yang kasar tadi ini. Ya. Yang lancang lisannya. Antum lihat orang-orang yang Masya Allah tayyib, rajulun tayyib, orang yang baik. Masya Allah baik. Nah, muamalahnya baik, akhlaknya. Namun dia salah berteman. Ya. Berteman dengan orang yang tidak demikian keadaannya. Akibatnya berubah. Ya, betapa banyak orang yang jahil bisa menghancurkan orang yang halim, orang yang santun, orang yang bijak. Ya, orang yang naam, penyabar. Hina yalqahu, ketika dia berjumpa dengannya. Fala hawla wala quwwata illa billah. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Yuqasul mar'u bil mar'i, seseorang itu disamakan dengan yang lainnya. Ilma huwa ma syahu, ketika dia berjalan bersamanya. Oh, siapa itu? Fulan. Siapa teman jalannya? Fulan. Khalas. Ya. Allahul Musta'an. Walisyai ala syai maqayisun wa ashbahu. Ya, antara satu sesuatu dengan sesuatu yang lain itu disamakan dan diserupakan. Ya, antara sesuatu yang satu dengan yang lain itu disamakan dan diserupakan. Walil qalbi alal qalbi, antara satu hati dengan hati yang lain, dalilun hina yalqau, sebagai bukti ketika nam hati ini berjumpa dengan hati yang lainnya. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka oleh karena itulah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, betapa bahagianya seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk berteman dengan orang-orang yang baik agamanya. Sungguh ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepadanya. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Abu Barakat rahimahullahu taala. Kata Imam Abu Barakat Muhammad bin Muhammad Al-Ghazzi Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa idza arada Allahu bi'abdin khairan waffaqahu li mu'asharati ahli sunnati was-salahi wad-din." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, seluruh kebaikan kepada seorang hamba. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, waffaqahu li mu'asharati ahli sunnati was-salahi wad-din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk bergaul, berteman, bersahabat dengan ahli sunnah. Ahli sunnah yang betul-betul ahli sunnah, bukan sekedar pengakuan. Ya, di zaman ini kan banyak orang mengaku ahli sunnah. Ahli sunnah? Nah, ahli sunnah. Antum? Ahli sunnah juga. Antum? Nah, ahli sunnah. Nah, tapi pengakuan. Ahli sunnah itu bukan hanya sekedar pengakuan, butuh pembuktian. Ya. Ahlu sunnah bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar mengklaim ya dirinya sebagai ahlu sunnah ya, namun buktikan bahwasanya anda seorang yang berjalan di atas sunnah. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk bergaul dengan ahlu sunnah dan orang yang saleh dan orang yang nam berjalan di atas agamanya ya dengan baik. Allah beri taufik kepadanya untuk berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, suatu kebahagiaan dan keberuntungan bagi orang tersebut. Orang yang baik itu bukan hanya sekedar suka memberi. Ya. Suka memberi, oh ini baik ini, teman yang baik ini. Kalau ini maseke ini. Bukan teman yang baik. Ini yang baik, dermawan. Apakah seperti itu? Tolak ukur, orang itu baik. Hanya sebatas itu? Ya? Oh ini orang baik. Kenapa baik? Demikian. Demikian. Ya? Ketika anda salah, dibiarkan. Ya, tidak dinasihati, tidak diingatkan, tidak ditegur. Apakah itu teman yang baik? Ini bukan teman yang baik. Ya. Jadi teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Selalu mengajak kita kepada ketaatan. Ya. Dan memperingatkan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itulah teman yang baik. Maka jangan engkau lepaskan teman yang seperti ini. Ya. Jangan engkau tinggalkan dia. Dialah teman yang baik. Ya, bukan ini. Ya, bukan fulan yang membiarkan engkau terus dalam kesalahanmu. Fala haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Imam Abu Barakat, wa nazzahahu an suhbati ahli al-ahwa'i wal bid'i al-mukhalifin. Dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya, menjauhkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari teman, ya, dari berteman dengan ahlul ahwa. Dari berteman dengan ahlul ahwa, orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan berteman dengan ahlul bidah. Ya. Al-mukhalifin, para orang yang selalu menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Allahul Musta'an. Maka demikianlah ya, seseorang mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan jika dia bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik. Dan kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga datang dari Al-Bukhari. Imam Muslim datang dari sahabat Abu Hurairah. Adapun Imam Bukhari datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ma'ruf. Rasulullah mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Idza ta'arafa minha i'talaf. Wa idza tanakara minha ikhtalaf. Hakadha. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu berkelompok-kelompok. Ya. Bagaikan satu pasukan. Ya, yang berkelompok-kelompok. Idza ta'arafa minha i'talafa. Jika ruh-ruh itu saling kenal mengenal, maka dia akan bersatu. Jika ruh itu saling kenal mengenal, maka dia akan bersatu. Ya. Wa idza tanakara minha ikhtalafa. Dan jika ruh-ruh itu tidak saling kenal, maka dia akan berpisah. Sekarang kita harus melihat diri kita. Kita ini punya ruh yang baik ataukah tidak? Ketika seseorang memiliki ruh yang baik, maka dia akan cenderung dan condong ya dengan ruh yang baik pula. Dan dia akan bersatu berkumpul dengan ruh yang baik pula. Jadi bukan sekedar ya mengenal jasadnya. Kalau kita kenal jasadnya fulan dari 20 tahun yang lalu saya kenal. Ya, dari 15 tahun yang lalu saya kenal, 10 tahun yang lalu saya kenal fulan. Tapi ruh kita sudah tidak saling kenal. Maka kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita ini yang sudah tidak saling kenal lagi, bukan jasadnya. Ruh yang kita tidak tahu bagaimana bentuk dan warna ruh yang ada pada diri kita. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, apa warnanya. Jika ruh itu baik, maka dia akan bertemu, menyatu dengan ruh yang baik. Ini kaidah yang harus diingat baik-baik. Ya, sehingga ketika ada ujian dalam urusan agama ini, maka antum perhatikan, di mana antum? Ya, apakah Anda berkumpul dengan orang yang baik? Ya. Maka bisa jadi ruh kita adalah ruh yang baik. Karena berkumpul bersatu dengan orang-orang yang baik. Namun jika tidak, berarti ruhnya ini ruh yang jelek. Kenapa? Menyatunya dengan yang jelek pula. Orang yang dikenal ya penipu, orang yang dikenal demikian, orang yang dikenal demikian, nyatu. Tadinya tidak nyatu, tadinya dia berpisah juga kok. Sekarang kok nyatu? Berarti ruhnya yang sudah saling kenal. Ya, ternyata ruhnya sudah sama. Fala haula wala quwata illa billah. Maka ini adalah merupakan suatu peringatan bagi kita. Agar kita selalu berharap kepada Allah. Agar Allah memberikan kepada kita ruh yang baik. Sehingga kita condong. Ya, cenderung dengan orang-orang yang baik. Selalu ingin menyatu dengan orang-orang yang baik. Berbeda halnya dengan orang yang ruhnya jelek, buruk. Lambat laun, sama-sama dengan ini. Tapi gak betah. Gak bisa lama-lama di situ. Kenapa? Sudah tidak apa ya? Tidak cocok. Sudah tidak ada kecocokan. Kenapa? Ruhnya ini sudah tidak saling kenal lagi. Sudah ingin berpisah. Gak bisa lama-lama dia bersama dengan ruh yang baik. Karena bukan spesiesnya. Tidak sejenis. Iya kan? Nah. At-tayur al-ashkaliha taqa. Iya kan? Burung-burung itu ya akan hinggap. Nah, bersama dengan yang sejenisnya. Nah, Ya, burung merpati ya sama merpati. Ya, burung gagak masuk enggak? Enggak bisa kan? Nah, tidak akan sama dengan yang sejenisnya. Begitu pula ruh itu akan sama dengan yang sejenisnya. Jika ruhnya baik, akan berkumpul dengan yang baik. Jika ruhnya buruk, akan berkumpul sama yang buruk. Itu diingat. Ya. Ketika kita mendapatkan ujian, nah, perhatikan diri kita. Kita ini di mana ini? Ya. Jangan sampai kita condongnya ke bersama dengan ruh-ruh yang buruk tadi. Ini bahaya. Nah, karena berarti ruhnya ini jelek. Nasallahu salam wa afiyah. Ini diantara etika, adab, etika dalam bergaul dan berteman. Ya, pilih teman yang terpercaya agamanya. Ya, terpercaya agamanya, baik agamanya, terpercaya sifat amanahnya secara lahir dan batin. Tidak hanya secara zahir, tidak hanya sebatas penampakan luar, tapi secara batin betul-betul menampilkan seorang muslim mukmin yang baik. Bagaimana maksudnya? Apa yang dia tampilkan secara zahir, itulah yang tersembunyi dalam hatinya. Ya, bukan orang yang suka basa-basi, bukan orang yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, enggak. Ya, apa yang kau lihat dari luarnya, begitulah yang tersembunyi dalam hatinya. Ya. Sehingga ketika engkau bercengkrama dengannya, ketika engkau bergaul dengannya, berbincang-bincang dengannya, bercanda tawa dengannya, itu mengalir. Ya. Alami, enggak ada yang dibuat-buat. Susah kalau orang yang dibuat-buat itu, susah dia. Kaku. Ya kan? Coba kalau sehati. Ya, bercanda tawa bersama. Iya, berbincang santai bersama, minum kopi bersama, iya kan? Kohwa bersama, sambil ya ngobrol bersama. Asyik kan? Nah, itu kalau sehati. Itu kalau sama ruhnya baik. Berkumpul dengan lain, baik pula. Nah, namun jika tidak sehati, juga tidak saling kenal ruhnya, wah, sudah gelisah. Enggak cocok di sini saya ini. Di sini bukan tempat saya ini. Ya, ini bukan tempat saya ini. Saya harusnya di sana, di tempat yang lain. Nasallahu salam wal afiyah. Fala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara adab etika bergaul yang sebenarnya ini poin yang paling juga penting yang hendaknya mungkin didahulukan adalah husnul khuluq. Ya. Husnul khuluq ma'al ikhwan wal aqran wal ashab. Berakhlak yang baik bersama dengan teman-teman. Bersama dengan teman-teman dan sahabat kita. Seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya akhlak yang baik, maka dia adalah mukmin yang sempurna keimanannya. Jadi mukmin yang bagus akhlaknya, yang baik akhlaknya, maka na'am, dia adalah seorang mukmin yang memiliki keimanan yang sempurna. Yang paling sempurna imannya. Sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya. Ya, kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi kalau antum lihat orang yang baik akhlaknya, maka ini adalah seorang mukmin yang sempurna imannya. Itulah mukmin yang baik, itulah mukmin yang sempurna. Bagaimana kita bisa mengenali mukmin ini sempurna keimanannya ataukah tidak? Bisa dilihat dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika Rasul menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, belumlah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Antum senang dan bahagia ketika diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang kan? Antum sangat berbahagia, senang, bergembira ketika Allah memberikan hidayah dan taufik untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka engkau pun berbahagia dan senang ketika engkau melihat saudaramu berjalan di atas sunnah. Hakala, itu ciri mukmin yang sempurna keimanannya. Ya, bukan sebaliknya. Ketika dia melihat saudaranya baik agamanya demikian, dia tidak senang. Ya, dia tidak menginginkan saudaranya mendapatkan hidayah. Oh, ini bukan ciri mukmin yang sempurna imannya. Jadi seorang mukmin belum sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Coba antum perhatikan, antum ingin diberi hidayah oleh Allah, taufik dalam urusan agama, diberi ilmu, dimudahkan untuk beramal, ya kan? Terus terbimbing di atas sunnah, berjalan di atas petunjuk Rasulullah SAW. Diberi harta oleh Allah dengan harta yang halal, yang thayyibah, masyaallah. Iya kan? Antum senang. Nah, ketika engkau melihat saudaramu, ya, engkau juga sangat menginginkan dirinya mendapatkan seperti apa yang kau miliki. Engkau juga tidak menginginkan disesatkan oleh Allah. Engkau tidak ingin dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak ingin mendapatkan kerugian dan seterusnya. Maka engkau pun juga menginginkan seperti apa yang engkau menginginkan pada saudaramu, seperti apa yang engkau tidak menginginkannya. Engkau tidak menginginkan hal itu terjadi pada saudaramu. Engkau tidak menginginkan dia tersesat. Engkau tidak menginginkan dia berpaling dari agama ini. Iya kan? Engkau tidak ingin dia kemudian berkumpul dengan orang-orang yang jelek. Maka tolong dia, bantu dia. Ini bukti yang menunjukkan imanmu adalah keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dia. Jangan kau lepaskan dia. Ya, bantu saudaramu, ambil tangannya. Sini saya bantu. Sini saya tolong. Bukan engkau biarkan temanmu akan masuk ke dalam jurang, engkau biarkan. Silakan sekalian masuk ke dalamnya. Apakah seperti itu mukmin yang baik, mukmin yang sempurna imannya? La. Ya. Mukmin yang sempurna imannya kepada Allah, dia akan menolong saudaranya. Sini saya bantu. Ambil tangan saya. Cepat. Angkat dia. Tolong dia. Ya. Bagaimana jika engkau yang berada di posisi itu, engkau yang akan jatuh ke bawah. Engkau tidak menginginkan itu terjadi pada dirimu. Begitu halnya, ya, seharusnya engkau tidak menginginkan hal itu terjadi pada saudaramu. Hal itu tidak terjadi pada temanmu. Jangan kau biarkan terus dia dalam kelalaiannya, dalam kebingungannya. Jelaskan kepadanya, sampaikan kepadanya. Ya, biarkan aja Ustaz, biarkan aja begitu dia orangnya. Memang orangnya susah diberitahu. Enggak. Tidak sepantasnya demikian. Bantu dia. Ya. Bukan sudah orang tidak ngerti, tidak paham, atau tidak jelaskan. Sudah sekalian masuk ke dalam lubang. Sekalian diinjaklah. Masuk terus saja ke dalam. Apakah begitu sikap seorang mukmin yang baik? Lah, tidak demikian. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Maka suatu anugerah, keutamaan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ketika diberikan akhlak yang baik. Anugerah yang terbaik, pemberian yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah akhlak yang baik. Sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Demikian pula Ibnu Majah. Naam. Rasulullah SAW menyatakan ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ma khairu ma'afi al-mar'u?" Apakah pemberian yang terbaik? Apa anugerah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang? Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itulah pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seseorang. Jangan bermain-main dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini luar biasa. Akhlak yang baik adalah 6 perkara yang paling banyak yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Akhlak yang baik. Sebagaimana hal ini disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW ditanya ya, tentang perkara yang paling banyak yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga, maka Rasulullah mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, inilah perkara yang paling banyak yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, ya, perangai-perangai yang terpuji. 6, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Akhlak yang baik itu enggak dibuat-buat ya. Alami dia. 6. Lepas. Ya, enggak gimana itu akhlak yang baik? Ya, enggak demikian. Ya, santai aja. Bagaimana akhlak yang baik? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, hakikat husnul khuluq, hakikat akhlak yang baik itu ada 3. Yang pertama adalah badlul ma'ruf, mencurahkan segala kebaikan yang bisa dia berikan kepada saudaranya. Ya, mencurahkan kebaikan yang bisa dia berikan kepada saudaranya. Itulah di antara akhlak yang baik. Jadi apa saja kebaikan yang bisa dia berikan kepada saudaranya, dia akan berikan. Ya, dia akan curahkan segala kemampuannya untuk memberikan kebaikan bagi saudaranya. Ya, dia tidak, ya, ketika dia bisa bantu saudaranya dengan harta, dia bantu dengan hartanya. Ketika dia bisa mencurahkan kebaikan dalam bentuk membantu saudaranya dalam bentuk tenaganya, dia bantu dengan tenaganya. Ya, ketika dia bisa bantu saudaranya dengan gagasannya, idenya, sarannya, dia bantu. Ya, dengan ide dan gagasannya. Apa saja yang dia bisa bantu, dia berusaha mencurahkan kebaikan yang dia mampu untuk memberikan kepada saudaranya. Luar biasa. Ini akhlak yang baik. Ya. Terkait dengan harta, dia tidak perhitungan. Ketika memang saudaranya butuh bantuan, dia akan mengulurkan tangannya untuk membantu saudaranya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah waqaful adza. Waqaful adza. Ya, menahan gangguan, tidak memberikan gangguan kepada orang lain. Ya. Tidak memberikan gangguan kepada orang lain. Gangguan itu baik dalam bentuk lisan, baik dalam bentuk lisannya maupun tangannya. Baik dalam bentuk ucapan maupun sikap dan perbuatannya. Dia tidak akan memberikan gangguan kepada siapapun juga. Apalagi orang yang baik, dia ganggu. Ya? Orang yang baik agamanya dia ganggu. Tidak seperti itu seorang muslim yang baik. Ya? Tidak seperti itu orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya? Dia akan berpikir sejenak ketika dia akan mengucapkan suatu kalimat. Ya? Tidak asal ceplas-ceplos. Ya? Tidak asbun, tidak asal bunyi. Dia berpikir, apakah kalimat ini baik? Jika baik, dia sampaikan. Apakah kalimat ini 6 kurang baik atau akan menjadi sumber perpecahan, perselisihan ataukah seterusnya? Maka dia menahan ucapannya. Ya, kita sering mendengar hadis Rasulullah mengatakan al-muslim man salimal muslimun. Nah, min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Iya kan? Muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Lisannya tidak asal bunyi, ya, apa yang dia ingin sampaikan? Ya, dia sampaikan. Nah, apakah orang itu tersinggung dan seterusnya, dia tidak peduli. Tidak seperti itu mukmin yang baik, muslim yang baik. Apalagi di zaman sekarang dengan berbagai media yang ada. Yang sekarang ucapan lisan ini bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam berbagai media, status-status yang ada sebagai bentuk ucapan yang ingin disalurkan, yang disampaikan. Ya. Sehingga dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya, buat status ini, ya, ingin disampaikan kepada yang lain. Ini ucapan dalam bentuk tulisan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, terserah mau menyampaikan apa saja. Ya, sesuai dengan keinginannya. Allahul musta'an. Ya, berpikir sejenak. Ya, bisa jadi satu kata, ya, satu kalimat yang engkau tuangkan dalam statusmu, ternyata itu menjadi sebab Allah lemparkan engkau dalam neraka jahannam. Rasul mengingatkan dalam hadis, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin. Naam. Bi sakhatillah. La yalqilaha balan. Hatta yahwi biha fi jahannam. Ya. Sesungguhnya seseorang benar-benar berbicara dengan suatu perkataan, dengan suatu ucapan, suatu kalimat, suatu kata, ya, yang mana ucapan itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tidak peduli, dia tidak memikirkan dampak negatif dari ucapannya tersebut. Itu tadi, apakah ucapan itu dalam bentuk lisannya, dengan lisannya, atau dengan tulisannya? Terserah. Tes, kirim. Status. Ya. Kirim lagi. Kirim lagi. La ilaha illallah. Dia tidak peduli. La yulkilaha balan. Dia tidak peduli apa dampak negatif dari ucapannya itu. Apa dampak negatif dari perkataannya itu. Dia tidak peduli. Ya. Sampai dengan satu perkataan itu Allah Subhanahu wa taala melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Waliyadillah, asallahu salamun alaihi. Jadilah orang yang berakal. Ya akhi, ya ukhti. Jadilah orang yang berakal. Tidak seenaknya Anda berucap, ya, sesuai dengan keinginan Anda. Pikirkan dengan baik. Jangan asal berbicara. Jangan asal menulis sebuah status. Jangan. Allahul musta'an. Wa kafful adza, ini ciri orang yang punya akhlak baik. Dia menahan gangguan, dia tidak akan memberikan gangguan kepada orang lain. Ya, tidak akan memberikan gangguan baik dalam bentuk lisannya maupun dalam sikap-sikapnya atau perbuatan-perbuatannya. Ya, luar biasa. Kemudian yang berikutnya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, wa talaqatul wajhi. Naam. Orang yang punya akhlak baik itu wajahnya selalu sumringah. Wajahnya selalu ceria. Wajahnya tidak matumusu. Apa orang Bugis bilang? Matumusu. Hah? Apa? Matumusu. Hah? Matumusa. Melihat temannya. Seperti itu akhlak yang baik. Lah, talaqatul wajhi. Wajah yang selalu ceria. Ya, wajah yang selalu naam terlihat berseri-seri, ceria masyaallah. Ya, enggak perlu dia penampakan wajahnya kayak orang yang punya sangat banyak masalah begitu. Wah. Kenapa, Ki? Hah? Kenapa, Ki? Kelihatan dari wajah tak banyak sekali masalah apa? Ya, banyak sekali masalah tak kayaknya. Anda. Ya kenapa? Ya kalau bertemu dengan saudara Anda, ya senyum, ya ceria, gembira. Talaqatul wajhi, dan itu merupakan bentuk kebaikan kepada saudara Anda. Anda telah berbuat baik kepadanya dengan Anda menampilkan wajah yang ceria, menampilkan wajah yang sumringah. Iya kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an hatta antalqa akhaka biwajhin taliq." Naam. Kata Rasulullah sallam, "Jangan sekali-kali engkau meremehkan ya, jangan sekali-kali kau meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Ya, sekecil apapun dari kebaikan. Sampai ketika engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria." Jadi wajah yang ceria itu adalah bentuk kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, masyaallah, senyum. Assalamualaikum. Wajahnya sudah tidak menampilkan wajah yang ya baik untuk dilihat, enak dipandang. Ya, kayak orang yang punya banyak masalah. Ya. Kayak dia saja yang punya masalah. Iya, seakan-akan kayak dia aja yang punya masalah. Ya, setiap orang di dunia ini punya masalah, kan? Tapi kan tidak perlu menampilkan seperti orang yang punya banyak masalah. Menampilkan dirinya seperti orang yang banyak sekali masalahnya. Ya, masalah keluarganya, masalah ekonominya, masalah ininya, masalah ininya. Ya, bukan hanya Anda yang punya masalah ya, akhi. Ya, hanya tidak perlu Anda menampilkan di depan orang lain, di depan teman Anda, ke orang yang punya banyak masalah. Begitu. Ya. Terus kalau berjumpa, assalamualaikum, salam. Lepas. Ya. Salamnya juga sesuai. Apa yang disampaikan? Sesuai dengan hatinya, selaras. Ya, salamnya itu bukan hanya sekedar di lisannya, tapi juga di hatinya. Assalamualaikum, gembira berjumpa dengan saudara. Ini kan begitu. Seharusnya kan begitu. Tapi kan teorinya gampang. Susah prakteknya. Ya, kalau orang yang punya ini, susah. Dia mau praktekkan susah. Ilmunya sudah tahu. Sudah tahu teorinya. Yang susah itu mengamalkannya. Prakteknya yang susah. Masa dia dengan tembok Ustaz kita cuma? Enggak, bukan dengan tembok. Dengan saudara antum ketika berjumpa dengannya. Bukan. Dengan siapa Anda senyum? Ya. Ketika Anda berjumpa dengan saudara Anda, ya, berbincang-bincang santai dengannya, ya, ya, menampilkan wajah yang ceria, berseri-seri, bukan orang yang wajahnya, aduh, ya, kusut, kusam, ya, kenapa Ki? Ada apa Ki? Ya, orang sini, ada apa Ki? Kenapa Ki? Ada masalah apa Ki? Kayaknya banyak sekali masalah tak kelihatannya, terlihat dari wajah tak. Dan orang akan menyimpulkan kan demikian. Nah, kenapa? Kok tidak pernah kelihatan senyumnya? Ya, cerianya. Susah, Ustaz. Saya bukan orang yang seperti itu. Lah, latih diri Anda. Nah, susah kalau Anda tidak melatih diri Anda untuk tidak demikian. Ya begitu-begitu terus. Ya? Orang yang punya akhlak baik begitu kata Imam Hasan Al-Basri. Naam, wajahnya selalu ceria. Naam. Barakallahu fikum. Baru dua ini. La ilaha illallah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul menyebutkan bahwasanya na'am, khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi. Sahabat atau teman yang paling baik di sisi Allah, sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairuhum li sahibihi. Mereka yang paling baik kepada temannya. Baik. Ya kan? Baik akhlaknya. Baik perangainya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian diantara etika adab dalam bergaul, berteman adalah tahsinu ma yu'ayinuhu min uyubi ashabihi. Tahsinu ma yu'ayinuhu min uyubi ashabihi. Memperbaiki apa yang dia saksikan dari kekurangan-kekurangan saudaranya, teman-temannya. Dia memperbaiki apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, ya, dari aib-aib teman-temannya, ya, dari kekurangan, celah teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Dia tutup aibnya. Dia tidak bongkar aib temannya. Itu adab yang harus dimiliki oleh seorang ketika bergaul dengan orang lain. Dia tutup aib temannya. Dia menyadari bahwasanya dia orang yang juga memiliki aib dan kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna, ya akhi, ya ukhti, di muka bumi ini. Enggak ada. Kalau antum ingin cari teman yang tidak punya aib, tidak ada. Ingat itu. Kalau antum ingin cari teman yang sempurna, orang Bugis bilang, dia gaga. Tidak ada itu. Orang Mandar bilang apa? Tidak ada. Dan diam. Hah? Dan diam. Ya? Dan diam. Dia gaga. Ya? Orang Jawa apa, Mas? Cuk. Hah? Orang ono. Ya, orang Makassar bilang apa? Teng. Tidak ada. Tena. Ya. Harus sesuai dengan logatnya juga. Tena. Nah, ya, kalau orang dega aja. Orang Bone dega aja. Tidak ada itu. Kalau antum cari teman yang sempurna, yang tidak punya kekurangan, tidak punya aib, tidak punya celah, itu tidak akan ada, ya akhi, di dunia ini. Tidak ada. Mesti dia punya kekurangan, mesti dia punya aib. Tidak akan mungkin antum mendapatkan di dunia ini orang yang sempurna. Tidak ada itu. Paham, ya? Nah, jadi sama juga ketika anda melihat, ya, teman anda bergaul, ketika anda belajar dengan seorang guru, sama. Ya, antara guru satu dengan guru yang lainnya, antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, dia punya kelebihan, dia punya kekurangan, ya kan? Seperti antum juga demikian, sama. Namun yang anehnya, ada sebagian orang, ya begitulah, suka mencari-cari kekurangan saudaranya, ya, suka mencari-cari aib saudaranya, sehingga dia melupakan aibnya, ya. Dia lupa dengan aibnya sendiri. Dia lupa dengan kekurangannya sendiri. Ya, sampai ada kata pepatah apa? Kuman di seberang lautan terlihat. Ya, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Begitu, ya? Atau ada yang salah? Jadi kuman yang di seberang lautan terlihat jelas. Kuman. Ya. Luar biasa detail data-datanya. Ya, 1, 2, 3. Masya Allah. Kuman di seberang lautan terlihat. Tampak jelas. Tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Allah musta'an. Tidak terlihat. Ya. Kekurangan-kekurangan, aib-aib yang ada pada dirinya. Dia lupa. Allahul musta'an. Ya. Maka seorang muslim, ketika dia bergaul dengan yang lain, maka dia hendaknya berusaha menutupi aib saudaranya. Ya. Man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, ya, di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti. Akhirnya. Nah. Berkata Ibnu Mazin rahimahullah, al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwanihi wal munafiqu yatlubu atharatihim. Seorang mukmin akan mencari-cari 6 uzur bagi saudaranya. Seorang mukmin akan berusaha mencari uzur bagi saudaranya. Oh, mungkin dia seperti ini. Oh, mungkin begini. Oh, mungkin Jadi ada sekian banyak kemungkinan. Ya. Siapa tadi kok kelihat boncengan dengan perempuan? Kayaknya dia enggak punya saudara perempuan. Nah. Oh, mungkin tantenya. Oh, mungkin. Iya kan? Mungkin saudara-saudari sesuannya. Iya kan? Ada kemungkinan. Begitu, cari kemungkinan-kemungkinannya. Jangan asal seudang-seudang. Sangka jelek. Tidak beres ini. Ikhwan salaf. Ikhwan. Kok gonceng perempuan? Kan belum nikah dia. Ilahillallah. Carikan udhur. Mukmin yang baik itu begitu. Dia berusaha mencari kemungkinan-kemungkinan. Ya, udhur. Dia akan berikan udhur bagi saudaranya. Itu mukmin. Seorang mukmin dia akan memberikan udhur bagi saudaranya. Perbedaannya munafik wal munafiq yatlubu atharatihim. Ya, adapun seorang munafik dia akan mencari-cari kesalahan-kesalahan teman-temannya. Ya, dia kumpulkan kesalahannya temannya satu. Tunggu. Sebentar lagi bagianmu. Satu. Salah lagi. Dua. Tiga. Empat. Tunggu kesempatannya. Saya akan bongkar ini. Saya kumpulkan dulu. Ya, dicatat kesalahan-kesalahan temannya. Dikumpulkan kesalahan-kesalahan temannya. La ilaha illallah. Ya, apakah begitu mukmin? Ini ciri munafik. Ciri seorang munafik yatlubu atharatihim. Dia suka mencari-cari kesalahan-kesalahan temannya. Dia tidak pernah ingin berusaha memberikan udzur kepada temannya. Allahul musta'an. Oleh karena itu berkata Hamdun, ya, Al-Qassar rahimahullah, "Idza zalla akhun min ikhwanika fatlub lahu 90 udhran, fa in lam yaqbal dhalik fa antal ma'ib." Kata Hamdun Al-Qassar rahimahullah, "Idza zalla akhun min ikhwanika, jika ada salah seorang dari saudaramu tergelincir, terjatuh dalam suatu kesalahan." Ya, jika ada salah seorang dari temanmu tergelincir, terjatuh dalam suatu kesalahan, maka fatlub lahu 90 udhran. Maka carilah untuknya, berikanlah untuknya 90 udzur. Ya, 90 alasan, 90 kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini bukan pembatasan ya. Ya, lebih bisa dari itu, bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Ya. Mungkin sekian, mungkin. Nah, jika engkau tidak mendapati, ya, hal itu tidak mendapatkan udzur, ya, menerima hal itu, jika engkau tidak menerima hal itu, fa antal ma'ibu, maka engkaulah yang al ma'ibu. Nah, orang yang pencela tersebut, engkaulah yang pencela tersebut. Nah, la ilaha illallah. Nah, ini diantara adab etika bergaul. Kemudian yang berikutnya, diantara etika adab bergaul, ya, sebagai penutup ya di perjumpaan kita pada sore ini, siang ini, diantara adab etika bergaul dan berteman adalah salamatul qalbi lil ikhwan wal nasihati lahum wa qubuluha minhum. Ini diantara adab etika bergaul. Ya, hatinya selamat. Ya. Hatinya bersih. Ya, dari enam atau kepada saudara-saudaranya. Artinya bersih dari penyakit-penyakit hati. Iya. Hasad, iri, ya kan? Dengki kepada saudaranya. Ya. Ini hatinya selamat dari hal tersebut kepada saudaranya. Tidak pernah dia tanamkan kebencian, tidak pernah dia tanamkan permusuhan, tidak. Saya cinta engkau karena Allah. Ya, saya benci engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Hakala. Ya, tidak pernah tersimpan di dalam hatinya kebencian. Ya, tidak pernah. berusaha, dia terus melatih dirinya untuk bersih dari penyakit-penyakit tersebut kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Wa nasihati lahum, dan menasihati mereka, menasihati teman-temannya ketika temannya terjatuh dalam kesalahan, diingatkan, ditegur, ya kan? Wa qubuluha minhum, dan dia menerima nasihat dari teman-temannya. Jadi terkadang dia jadi penasehat, besoknya dia yang dinasehati. Jadi jangan selalu merasa saya ini jadi penasehat terus, saya tidak mau dinasehati. Ya, kan ada orang seperti ini, pintar menasehati tapi tidak mau dinasehati. Dia hanya selalu ingin jadi penasehat, selalu yang dia yang akan memberikan pengarahan, memberikan wejangan, bimbingan, ya, nasehat. Ketika dinasehati, menolak. Tabe, siapa Anda? Ya, apakah seperti itu adab etika bergaul? La. Wa qubuluha minhum, dan dia menerima sebuah nasihat dari teman-temannya. Dia menasihati temannya, berikutnya apa? Dia pun menerima nasihat dari mereka. 6. Ya, mengamalkan firman Allah, wa tawasabil bil haqq, saling kan? Wa tawasau bil haqq, saling menasihati di atas kebenaran. Iya kan? Itu amalan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Berkata 6 As-Sakti rahimahullah, berkata As-Sakti rahimahullah, As-Sakti rahimahullah, min ajalli akhlaqil abrar salamatus sadri lil ikhwani wan nasihati lahum. Ya, kata Imam As-Sakti rahimahullah, min ajalli akhlaqil abrar, termasuk di antara akhlak yang mulia, termasuk di antara akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang terbaik, ya, termasuk di antara akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang terbaik adalah salamatus sadri, ya, hatinya selalu bersih, ya, dari penyakit-penyakit yang akan mengotori hatinya. Ya, dia berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. 6. Kepada saudara-saudaranya, ya, tidak pernah ada rasa benci dan yang lainnya. Wan nasihati lahum, dan senantiasa menasihati mereka, menasihati teman-temannya. Ya, mengingatkan, menegur, ya, dari kesalahan-kesalahan yang ada pada teman-temannya. Barakallahu fikum. Thayyib. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya sangatlah banyak, ya, adab-adab etika dalam bergaul, berteman, yang seorang hendaknya berusaha, ya, mengamalkan, ya, adab tersebut ketika dia bergaul dan berteman dengan yang lainnya, sehingga benar-benar, ya, dia berjalan di atas petunjuk bimbingan yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk 6 berhias dengan akhlak yang baik, 6 berteman dengan orang-orang yang baik. Demikian pula kita 6 mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk, dan semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang buruk pula. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.